Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, untuk mengisi kekosongan yang ada, insyaallah taala kita akan memanfaatkan dalam membaca sebuah risalah yang telah ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Doktur Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah wa ra'ah, yang beliau beri judul dengan Tadabburul Quran. Ada beberapa pembahasan yang dituliskan oleh beliau Hafizahullah wa ra'ah tentang semangat para a'immatus salaf dalam mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di bulan Ramadan, dalam membaca Al-Qur'anul Karim, yang mana juhud, kesungguh-sungguhan dari para a'immatus salaf dalam membaca Al-Qur'anul Karim dan menyibukkan diri mereka dalam berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim adalah dalam rangka menjalani atau merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alquran. Ini hakikatnya. Karena syahrul ramadhan, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Sehingga bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan biasanya. Mereka, para a'immatus salaf, lebih memfokuskan diri mereka dalam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena tilawatul Quran adalah ibadah. Membaca Al-Qur'anul Karim merupakan sebuah ibadah. Sebagaimana kita melakukan salatul lail atau salatul tarawih, begitu pula di siang hari kita melakukan puasa, maka ini merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala dengannya akan memberikan balasan. Dan cukuplah bagi kita tatkala mendengar perintah dari beliau alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih, iqra'u al-qur'ana, bacalah al-qur'anul karim, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, karena sesungguhnya al-qur'anul karim itu nanti di yaumul qiyamah akan datang dan akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Pada risalah ini, Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah wa ra'ah menyebutkan sebuah bab pembahasan yang mungkin sering kita lalaikan, yaitu kita hanya membaca Al-Qur'anul Karim tanpa mentadabburi, tanpa mendalami ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Maka di sini beliau menjelaskan, at-tadabbur wa tafakkuru fi ma'anihi wa asrarihi. Kita sebagai seorang muslim sebenarnya dituntut untuk mentadabburi dan bertafakkur, benar-benar mendalami makna-makna yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena hakikat dari Al-Qur'anul Karim seperti yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wassalam, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami, kata Allah Jalla wa ala, sanulqi, akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad qawlan thaqila, ucapan yang berat. Kalau ucapan yang berat artinya adalah ucapan yang bukan yang ringan. Kalau ucapan bukan yang ringan berarti ucapan tersebut mengandung sekian banyak makna, mengandung sekian banyak faedah, mengandung sekian banyak pelajaran yang mungkin kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sering lalai dalam mentadabburi dan menelaah kembali apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari qaulan tsaqilan tersebut. Dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah tsalitsan, poin yang ketiga, yakni tadabbur dan bertafakkur, mendalami ayat-ayat serta makna-makna dari Al-Qur'anul Karim. Kata beliau, la yakfi minna an nata'allama al-Qur'ana al-Karima wa an natluwahu wa nakthuru atau wa nakthura min tilawatihi. Sesungguhnya tidak cukup bagi kita hanya sekedar mempelajari Al-Qur'anul Karim, hanya sekedar mempelajari tajwid, mempelajari ahkam, hukum-hukum yang ada dari bacaan-bacaan Al-Qur'an, atau hanya sekedar membaca dan memperbanyak qiraah atau tilawah dari Al-Quran tersebut. La yakfi, kata beliau, tidak cukup yang demikian. La yakfi hadha, yang seperti ini tidaklah cukup. Bal, bahkan, la budda minat tadabburi wa tafakkuri fi ma'anihi wa asrarihi. Bahkan kita harus benar-benar mentadabburi, benar-benar bertafakkur, menelaah lebih dalam makna-makna ayat Allah Subhanahu wa taala dan asrarihi dan rahasia-rahasia di baliknya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan bukan sebagai sesuatu yang abath. Di sana terdapat banyak asrar, banyak sir, sesuatu yang rahasia. Yang apa di balik rahasia tersebut adalah hikmah besar yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada hamba-hambanya. Salah satu rahasia yang dimiliki oleh huruf-huruf Al-Quranul Karim, lafad per lafad, adalah setiap lafad Al-Quranul Karim memiliki 10 kebaikan. Ini yang seharusnya kita dalami. Sehingga ketika kita mengetahui salah satu dari sekian banyak rahasia Al-Quranul Karim, kita bersemangat. Satu huruf, bukan satu ayat, apalagi satu surah. Satu huruf dari Al-Quranul Karim memiliki 10 kebaikan. Yang artinya ketika seorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, sudah berapa huruf? Sekian banyak huruf, sekian banyak pahala, sekian banyak kebaikan yang telah dia dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk sirrul Quran yang telah dijelaskan oleh para ulama kita, dan masih banyak rahasia-rahasia lain. Apakah kita mengetahui ataukah tidak kita ketahui yang masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arafna bihi min asma'illahi wa sifatihi wa 'azamatihi. Dan kita harus mengetahui pula, menelaah lebih dalam pula apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki dari nama-namanya yang mulia, dari sifat-sifatnya yang agung, dan dari kebesaran-kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah satu ayat pun yang ada di dalam Al-Quranul Karim kecuali akan menunjukkan kemahaesaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qassahu alaina min akhbaril umamis sabiqah al-mu'minina wal kafirin, kata beliau. Dan sesungguhnya kita harus pula mengetahui, mendalami kisah-kisah yang telah dinukilkan kepada kita dari umat-umat yang terdahulu. Apakah mereka dari kalangan mukminin, orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi mereka dan rasul-rasul mereka serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kisah mereka orang-orang kafirin yang kufur kepada para nabi dan rasulnya? Karena masing-masingnya akan mendapatkan akibah, masing-masingnya akan mendapatkan balasan. Mereka yang akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka yang telah mengorbankan diri mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mendengar nasihat nabinya mengatakan untuk mereka senantiasa melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan, sehingga itulah yang mereka lakukan. Berarti mereka mau berkorban dengan apa yang telah dinasihatkan tersebut. Akan tapi mereka yang membangkang dari kalangan orang-orang kufar, dari kalangan orang-orang musyrikin, kalau di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, berarti mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan wal'iyadzubillah neraka, azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah-kisah yang semacam ini, kata beliau, perlu kita dalami dan perlu kita pelajari, karena ini memberikan ibrah, pelajaran besar bagi kita untuk tidak mudah kita melakukan sebuah kemaksiatan. Karena khawatir ketika kita melakukan kemaksiatan, kita akan mendapati azab seperti azabnya mereka, kaum Tsamud misalnya. Kita khawatir kita akan mendapatkan azab seperti azabnya kaum Ad dan yang seterusnya dari kisah-kisah umat yang terdahulu. Wa mahalla bil mukadzibin wal mujrimin wa ma akramallahu bihil mu'minin at-ta'in. Dan kita perlu juga, kata beliau, mengetahui akibat yang didapatkan mereka, orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, mencaci maki utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Akibat jelek, akibat buruk yang mereka dapatkan. Dan kita pun harus mengetahui ma akramallahu bihil mu'minin, dengan apa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan orang-orang yang beriman, telah memuliakan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. mungkin kelelahan yang mereka dapatkan pada kehidupan dunia, terkhusus orang-orang yang terdahulu dari kalangan salaful ummah, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, ketika mereka mendapati sekian banyak cobaan, azab, siksaan. Contohnya adalah sahabat yang mulia Bilal ibn Abi Rabah, akan tetapi dengan kekokohan yang dimiliki oleh beliau sehingga beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang qudwah bagi mereka yang thabat, kokoh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Syurga Allah Subhanahu wa taala adalah jaminannya. Wa kadzalika natadabbar akhbarahu anil yaumil akhir, dan jangan pula kita sampai lupa untuk mentadabburi, menelaah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang hari akhir. Bahwasanya hari akhir tersebut, yaumul qiyamah, akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ada entah kapan. Semuanya masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara ghaib yang semacam ini, kapan terjadinya hari kiamat dan yang semisalnya, adalah perkara-perkara yang tidak akan diberikan informasinya, khabarnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun. Hanya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada para makhluknya, kepada para hambanya, apakah itu malaikat dan yang selainnya, adalah sifat yaumul akhir. Apa yang akan terjadi pada hari akhir? Seperti kisah-kisah yang telah kita ketahui bersama di dalam Al-Qur'anul Karim, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Isa, masing-masing dari mereka semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi nanti di hari akhir. Begitu pula kita, umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diberikan khabar oleh Allah Subhanahu wa taala sifat dari hari akhir. Apakah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qari'ah ataukah yang lainnya, yang semuanya menitik beratkan pada tanggung jawab yang akan kita emban kelak di hari akhir. Tidak ada hubungan kita dengan ayah-ayah kita, tidak ada lagi hubungan kita dengan anak keturunan kita, tidak ada hubungan kita dengan harta-harta keturunan dan yang kita miliki dari kehidupan dunia ini. Maka inilah hari akhir. Harus, kata beliau, kita juga mentadabburi, benar-benar menelaah, benar-benar mempelajari bagaimana kondisi hari akhir tersebut, sehingga apa? Sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari akhir tersebut. Wa ma fihi minal hisab, di antara sifat yang disebutkan oleh beliau di sini secara global adalah keadaan al-hisab, perhitungan amalan seorang hamba, apa yang dia lakukan dari amalan-amalan saleh, apa yang dia lakukan dari amalan-amalan taleh, amalan-amalan baik dan amalan-amalan jelek, semuanya pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Wa ma fihi min waznil a'mal, dan apa yang terjadi di hari esok kelak dari waznil a'mal, akan ditimbangnya amalan-amalan seorang hamba. Ketika amalan-amalan baik yang berat, maka dia akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika amalan-amalan yang jelek yang setelah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata lebih berat, maka wal'iyadzu billah, dia akan dicuci lebih dahulu di neraka Allah, wal'iyadzu billah. Wa ma fihi min tatayuris suhuf, wa ma fihi minal jannati wan nar, apa yang berkaitan dengan lembaran-lembaran Al-Qur'anul Karim, atau yang berkaitan dengan as-suhuf ini adalah lembaran-lembaran amalan saleh, lembaran-lembaran amalan seorang hamba. Wa ma fihi minal jannati wan nar, yang mana di hari esok pula kita harus mendalami sifat-sifat syurga, sifat-sifat neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fihi minal ahwalil azimah, dan kita juga harus mempelajari keadaan-keadaan yang sangat sengit yang akan dialami oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir. Wa kadzalika natadabbar ma yakunu ba'dal mauti wa ma yakunu fil qabr, dan kita pun harus mentadabburi, menelaah lebih dalam apa yang akan kita dapati setelah kematian menjemput kita. apa yang kita dapati setelah kita berada dan telah ditanam di kuburan kita masing-masing. Maka yang demikian ini, kata beliau, haruslah kita camkan dan haruslah kita dalami sedalam-dalamnya. Walaqad dzakara lana al-Qur'an hadza mufassalan, karena sesungguhnya Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan hal ini secara terperinci. Kehidupan seorang hamba dari awal dia lahir sampai maut akan menjemput dia, sampai nanti dia berada di kuburan, sampai nanti dia akan masuk ke dalam syurga ataukah neraka Allah wal'iyadzubillah, masing-masingnya sudah tercantum semua di dalam Al-Qur'anul Karim. Ma baqiyalana, tidak ada yang tersisa bagi kita kecuali at-tadabbur wat-tafakkur fi ma'anil Qur'anil Karim, dalam mentadabburi, tidak ada yang tersisa bagi kita kecuali mentadabburi dan menelaah lebih dalam ayat-ayat Allah dan makna-makna dari Al-Qur'anul Karim. Wa huwa amrun mustaqbalun nahnu qadimuna alaihi min ajli an nasta'idda lahu bil a'malis salihah wa natajannab al-a'mal al-muharramah. Karena dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi seorang yang mempersiapkan diri kita untuk banyak beramal soleh. Ini syahidnya. Ini inti pembahasan yang dimaukan oleh beliau. Dengan banyaknya kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari kisah-kisah umat terdahulu yang mendapatkan azab, mempelajari apa yang akan kita dapatkan di kuburan-kuburan kita kelak, mempelajari pedihnya neraka Allah wal iyadzu billah, maka semua poin ini untuk menuju satu titik utama, yaitu kata beliau an nasta'idda lahu bil a'malis salihah. Kita akan mempersiapkan diri kita bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan saleh. Tidak cukup sampai di situ, wa natajannabul a'mal al-muharramah, dan kita meninggalkan amalan-amalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika natafakkar fi ahkamihi syari'ah. Begitu pula kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertafakkur, memikirkan hukum-hukum syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini. Faqad bayyana ma yahillu lana wa yuhramu alaina, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita apa yang halal bagi kita dan apa yang haram bagi kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin wal harama bayyin. Perkara-perkara yang halal dari sisi Allah Subhanahu wa taala telah jelas. Begitu pula perkara-perkara yang haram semuanya telah jelas. Tidak ada yang tersisa bagi seorang hamba kecuali dua jalan, al-jannah ataukah an-nar. Tinggal dia memilih jalan mana yang akan dia tempuh. Wa ma yanbaghi lana wa ma la yanbaghi lana minal af'ali was-sifati wa ghairi dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim apa yang sepantasnya kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan pada kehidupan-kehidupan dunia ini, dari sifat-sifat yang baik, dari sifat-sifat yang buruk, perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka semuanya sudah dikupas satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalilnya apa? Beliau mengatakan qala Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun, Al-Qur'anul Karim adalah sebuah kitab, anzalnahu ilaika mubarakun, yang telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad. Dan Al-Quran tersebut adalah kitab yang mubarak, yang penuh dengan keberkahan. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Kata Allah Jalla wa'ala, liyadabbaru ayatihi waliyatadhakara ulul albab, agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mentadabburi, bisa memikirkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari ayat-ayatnya tersebut, dan untuk bisa mengingatkan ulul albab, bisa mengingatkan mereka orang-orang yang berakal. Dan manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan dengan akalnya yang sempurna. Dan inilah perbedaan antara kita dengan makhluk Allah yang lainnya, adalah diberikan akal yang fitrahnya, akal ini adalah salimah, akal yang selamat. Yang mana makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, contohnya adalah malaikat Allah. Mereka diberikan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari an-nur, dari cahaya. Dan mereka tidak diberikan hawa nafsu. Berbeda dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, al-hayawanat, hewan-hewan. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka bumi ini dengan adanya hawa nafsu tanpa adanya akal, penuh dengan hawa nafsu. Jadi yang ada di sisi mereka, para hayawanat, hewan-hewan, adalah hawa nafsu. Bagaimana dia bisa mengenyangkan perutnya, bagaimana dia bisa melampiaskan hawa nafsunya, itu yang ada di pikiran-pikiran mereka, hewan-hewan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Berbeda dengan malaikat Allah Azza wa Jal yang berbanding terbalik, yang ada di sisi mereka adalah beramal, beramal, dan beramal. Akan tetapi manusia diciptakan dengan gabungan antara dua makhluk tersebut, ada hawa nafsu dan ada akal yang salim, akal yang selamat. Ini hukum asalnya. Maka manusia akan bisa menjadi seorang malaikat dalam tanda kutip, dan bisa pula menjadi seorang hewan dalam, atau seekor hewan dalam tanda kutip, tergantung ke arah mana dia atau seorang manusia memilih jalur hidupnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memanfaatkan akal yang selamat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, maka dalam tanda kutip dia akan menjadi malaikat Allah yang akan senantiasa taat. Akan tetapi sebaliknya, kalau dia pilih jalur hidupnya dalam kemaksiatan, melampiaskan hawa nafsunya, mengenyangkan perutnya dengan perkara yang haram, dengan perkara riba dan yang seterusnya, maka dia akan menjadi dalam tanda kutip seperti seekor hewan yang hanya melampiaskan hawa nafsunya, wal'iyadu billah. Kemudian kata beliau, fabayyanallahu fi hadhihi al-ayah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayat ini, al-hadfa min inzalil Qur'an, tujuan utama dari Allah Subhanahu wa taala dalam menurunkan Al-Qur'anul Karim. Wa huwa, tujuan tersebut adalah annatadabbara ayatihi, untuk kita semua mentadabburi ayat-ayat Allah. Jadi bukan hanya sekedar mujarrad al-qiraah, mujarrad at-tilawah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya baca-baca dan baca. Yang diminta juga adalah tadabbur. Lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dari sifat-sifat al-jannah, sifat-sifat an-nar, dan yang seterusnya yang telah kita baca di awal majlis. Bima'na, maksudnya adalah annatafakkara fi ma'aniha, kita benar-benar memikirkan makna-makna ayat Allah Subhanahu wa taala, wa madlulatiha, dan apa yang telah ditunjukkan kepada jalan-jalan kebenaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, wa asrariha wa akhbariha, dan kita pun benar-benar mentadabburi, bertafakkur dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rahasiakan dari Al-Qur'anul Karim dan khabar-khabar dari Al-Qur'anul Karim tersebut, hatta nastafida minha al-hidayah, sampai kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang akan menjerumuskan seorang muslim ke dalam neraka. Seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan seorang muslim menuju al-jannah. Ketika ayat-ayat Al-Qur'an tersebut difahami dengan pemahamannya para salaful ummah. Difahami dengan pemahamannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipahami dengan pemahamannya Abu Bakar As-Siddiq, dipahami dengan pemahamannya Umar ibn Al-Khattab, dipahami dengan pemahamannya Uthman ibn Affan dan Ali ibn Abi Talib, dan yang selain mereka dari ashab Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Maka ketika kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ujungnya kita akan mendapatkan faedah-faedah ilmiah dari tadabbur tersebut, harus kita kembalikan makna-makna tafakkur dan tadabbur ini sesuai dengan apa yang telah difahami oleh para a'immatu as-salaf wa ala ra'sihim ashabu rasulillah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Setelah kita mendapatkan tadabbur dan bertafakkur dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Yang pertama kata beliau, petunjuklah yang akan kita dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nastafidu minha khasyatallah. Kita akan mendapatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita mendapatkan petunjuk, yang kedua kita akan mendapatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut masuk annar, takut masuk ke dalam neraka Allah wal iyadzu billah, takut akan hisab yang sangat sulit. Senantiasa kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hisab-hisab kita adalah hisab yang yasir, hisab yang ringan, perhitungan amalan yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatuhu wahdah. Ini manfaat atau yang akan kita dapatkan yang ketiga, yaitu kita akan bisa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala la syarikalah, tanpa menyekutukan, tanpa melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'rifu ma na'ti wa ma natruku min al-a'mali wal aqwali wal mu'amalati wa ghairi dhalik. Dan kita akan senantiasa mudah untuk meninggalkan amalan-amalan yang jelek, meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk, meninggalkan muamalah-muamalah yang diisi dengan kekhianatan, diisi dengan pengkhianatan, wa ghairi dhalik, dan yang selainnya dari amalan-amalan kejelekan. Wa la yatimmu hadza, dan yang seperti ini tidaklah menjadi sesuatu yang sempurna, kata beliau, wa la yahsul illa bitadabburil Qur'an, kecuali dengan kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam melakukan amalan soleh dan menjauhkan diri-diri kita dari amalan-amalan kejelekan, bisa didapati hal ini dengan satu cara, yaitu tadabbur Al-Quran. Kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, hafizahullahu wara'ah wa wasafahullahu ta'ala Al-Qur'ana bi'annahu mubarakun. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini pula, dalam surah Sad tadi ayat yang ke-29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Sifat Al-Quran adalah mubarak, penuh dengan keberkahan, keberkahan, penuh dengan kebaikan yang banyak. Fafihil barakah, maka di dalam Al-Quran tersebut terdapat banyak keberkahan. Bikulli ma'aniha, dengan sekian banyak makna dari keberkahan tadi. Faman yatadabbarahu yahsulu ala hadhil barakah, maka barang siapa yang mau mentadabburi Al-Qur'an, dia akan bisa mendapatkan keberkahan tersebut. Wa man ta'allamahu yahsulu ala hadhil barakah, dan barang siapa yang ingin mempelajari Al-Qur'anul Karim pun akan mendapatkan keberkahan ini. Jadi siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, apakah itu dia mempelajari atau mengajarkan ta'alim wa ta'allum, atau mentadaburi, bertafakkur dengan ayat-ayat dan makna-makna dari ayat tersebut, maka dia akan mendapatkan keberkahan tersebut. Wa man qara'ahu, dan siapa yang membacanya, wa talahu yahsulu ala hadhil barakah, sekedar membaca Al-Quran pun, kata beliau, akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man amila bihi hasala ala al-barakah, dan barang siapa yang mengamalkan yang didasari dengan Al-Quran tersebut, maka dia pun akan mendapatkan keberkahan-keberkahan yang banyak. Wa kulluma atau wa kullama qarubat minhu hasalat ala hadhil barakah, semakin dekat dia dengan Al-Quranul Karim, semakin banyak keberkahan yang akan ada pada dirinya. Kita mengetahui Al-Quranul Karim, ikhwati fillah ya ra'akumullah, Al-Quranul Karim memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, memerintahkan kita untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Maka ketika kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, keberkahanlah yang akan kita dapatkan. Apa jenis keberkahan yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang mukhlis? Al-ajr, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia bisa mengamalkan, merealisasikan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan dia untuk berpuasa di tengah bulan Ramadan, maka dia berpuasa. Allah perintahkan dia untuk berzakat, maka dia berzakat. Allah perintahkan dia untuk bersedekah, maka dia bersedekah. Maka amalan-amalan seperti inilah yang bisa mengantarkan dia kepada al-barakah, keberkahan. Wa qala Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak ingin mentadabburi Al-Quran walau kana min indillah atau walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Kalaulah mereka hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, para manusia tersebut, mencari hukum selain dari Allah subhanahu wa ta'ala, lawajadu fihi ikhtilafan kathira, mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Karena dari Al-Quranul Karim, kalau hukum Al-Quran yang kita amalkan, yang kita kerjakan, yang kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita tidak akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Akan tetapi kalau dari selain Al-Quran yang kita jadikan sebagai satu hukum, satu pedoman, satu patokan dalam kehidupan kita, maka disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapati ikhtilafan kathira, perselisihan yang banyak. Fallahu yastankiru ala ha'ula, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari kepada mereka, alladzina a'radu an kitabillah, mengingkari mereka yang berpaling dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa unabbih, dan di sini aku wa annahu afwan alladzina aradu an kitabillah wa annahu qad sabbaba lahum hadzal i'rad, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan sebab kenapa mereka berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Al-hirat wad dalal, mereka berpaling dari Al-Qur'anul Karim disebabkan karena hawa nafsu yang ada di sisi mereka. Dan berpalingnya mereka dari Al-Quranul Karim akan mengantarkan mereka menuju al-hirat wad-dalal, menuju satu kebingungan dan kesesatan. Kalau kita memperhatikan wakil yang ada, ikhwati fillah ya ra'akumullah, mereka yang berpaling dari Al-Quranul Karim akan mengalami al-hirah, bingung mereka, kemana mau bersandar, kemana mau menjadikan sebuah patokan dalam kehidupan mereka. Karena mereka jauh dari Al-Quranul Karim, mereka berpaling dari Al-Quranul Karim, sehingga mereka bingung mau dibawa kemana kehidupan yang mereka jalani. Begitu pula ad-dalal akan mengantarkan mereka kepada jalur-jalur kesesatan. Walau annahum tadabbaru kitab Allah, kalau mereka mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa akbalu alaih, dan senantiasa berada pada jalur-jalur Al-Quran, wa ta'ammalu fi, dan memperhatikan serta menelaah apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut, kata beliau, la hasalat lahumul hidayah, mereka akan senantiasa berada di jalur hidayah. Wala tanaqqalu min halati syaqa ila halati sa'adah, dan mereka tidak akan berpindah dari jalur kejelekan, dari jalur kesedihan dalam kehidupan-kehidupan mereka, karena penuh dengan ad-dalalah, penuh dengan kesesatan, penuh dengan hirah, kebingungan, menuju halatis sa'idah, kehidupan yang berbahagia. Intinya yang dimaukan oleh beliau di sini adalah mereka orang-orang yang berpaling dari Al-Quranul Karim, hidup mereka tidak akan tenang. Hidup mereka akan dipenuhi dengan kesesatan dan kebingungan. Kalaulah mereka tidak mau berpindah dari kesedihan menuju kebahagiaan, maka mereka akan tetap berada pada berpaling dari Al-Quran, i'rad anil Quran tersebut. Tapi kalau mereka ingin berpindah dari kesedihan menuju kebahagiaan, maka wajib atas mereka untuk mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tadabbaruhu la'arafu annahu kalamullah li'annahu la tanaqudha bal yusaddiku ba'dahu ba'dah. Kalaulah mereka ingin mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka pasti akan mendapati kehidupan mereka tidak ada tanaqud, tidak ada perlawanan antara yang satu dengan yang lainnya, akan berjalan bersama. Bal yusaddiqu ba'dahu ba'dah, bahkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala antara ayat satu dengan yang lainnya tidak pula akan berlawanan, akan membenarkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Wa yufassiru ba'dahu ba'dan, dan mentafsirkan, menjelaskan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, dijelaskan di sini oleh beliau, laisa fihi ikhtilaf, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan sama sekali di dalam Al-Qur'an. Bal yusaddiqu ba'dahu ba'dhan wa yuwaddihu ba'dahu ba'dhan wa yu'ayyidu ba'dahu ba'dhan fa huwa kitabun muta'alifun mutasyabih. Tidak ada perselisihan sedikit pun di dalam Al-Quran, saling membenarkan, saling mengisi, saling menjelaskan. Itulah kitab Allah Subhanahu wa taala yang muta'alif, akan senantiasa merangkul antara satu makna dengan makna-makna yang lainnya, mutasyabih, memiliki makna-makna yang mirip, yang akan memberikan faedah kepada para pembacanya, para pentadabburnya, ayat-ayat yang akan bisa menjalankan mereka atau menjadikan mereka sebagai seorang hamba yang berada di atas jalur ketaatan. Inilah Al-Qur'anul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kata beliau, Allahu nazzal ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Allah lah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ahsanal hadith, ucapan-ucapan terbaik. Inilah Al-Qur'anul Karim. Ucapan-ucapan yang terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kitaban mutasyabihan, sebuah kitab yang mutasyabih, ay yushbihu ba'dahu ba'dan fil has fil has fil husni wal itqani was sidqi wa yufassiru ba'dahu ba'dan wa laysa fihi ikhtilafun abadan. Yushbihu ba'dahu ba'dan, mirip antara satu dengan yang lainnya. Apa maksudnya? Kata beliau, yushabbihu ba'duhu ba'dan fil husni wal itqan. Sama-sama baiknya ayat Al-Fatihah yang ada di surah Al-Fatihah, begitu pula ayat-ayat yang ada di surah Al-Baqarah, sama-sama husn, sama-sama baiknya, sama-sama itqannya, sama-sama mutqinnya, memberikan sebuah hukum, memberikan sebuah hukum bahwasanya seorang hamba ketika berpegang teguh, bertamassuk dengan Al-Quran atau ayat-ayat tersebut akan bisa menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Mirip. Dari sisi mana kemiripannya? Yaitu sama-sama baiknya, sama-sama menunjuki jalan hidayah, dan sama-sama as-sidq, sama-sama mengandung kejujuran dan jauh dari kedustaan. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala. Bikhilafi kalamil makhluk. Berbeda dengan ucapan-ucapan para hamba Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yujadu fihi al-khalal. Banyak kekurangannya. Li'annal makhluqa, karena hamba-hamba Allah, karena manusia ini, naqisun, banyak kekurangannya. Wa fihi tanaqud, dan banyak perlawanan antara satu ucapan dengan ucapan yang lain. Wa rubbama yukadzibu ba'dahu ba'dan, terkadang ada unsur-unsur kedustaannya. Ini ucapan makhluk, maka enggak bisa disamakan antara ucapan makhluk dengan ucapan sang khalik, ucapan Allah Subhanahu wa taala, karena penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kejujuran, penuh dengan kebaikan. Maka ayat-ayat seperti inilah, firman-firman yang seperti inilah yang kita dituntut untuk mencadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang senantiasa melakukan ketaatan kepadanya Subhanahu wa taala. Seperti yang kita singgung tadi, ikhwati fillah ya rakumullah, apa yang berkaitan dengan tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka harus dibarengi dengan pemahaman para salaf, pemahaman para sahabah. Sehingga kaum khawarij ketika mereka menyangka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang telah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, jalan mereka tidak sesuai dengan jalan hidayah. Jalan mereka tidak sesuai dengan jalan para salaf, karena ayat yang mereka pakai untuk mengamalkan dan menghalalkan amalan-amalan soleh dalam tanda kutip yang mereka kerjakan adalah tidak sesuai dengan pemahaman para sahabah, tidak sesuai dengan pemahaman Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Ayat yang mereka pakai adalah firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang berhukum selain dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang kafir. Berangkat dari ayat ini, mereka bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa pemerintah yang tidak memakai Al-Quran dan Sunnah berarti mereka adalah pemerintahan yang kafir. Walaupun mereka mengaku telah banyak mentadabburi, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan satu ucapan yang omong kosong, karena itulah yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan keadaan mereka, kaum khawarij. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan sahabat-sahabat beliau untuk berhati-hati dari pemahaman khawarij, dari pemahaman at-takfir yang mudah mengkafirkan orang lain, yang mudah mengkafirkan pihak lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kalian wahai para sahabatku tidak akan bisa menandingi salat-salat mereka. Kalian tidak akan bisa menandingi puasa-puasa mereka. Kalian tidak akan bisa menandingi qiraatul Quran mereka, karena mereka adalah orang-orang yang rajin dalam beramal soleh. Sehingga tidak sedikit kita dapati dari mereka yang berpaham takfir, yang berpaham khawarij, jidat-jidat mereka hitam karena banyaknya sujud. Tapi bukan itu satu-satunya tanda bahwa mereka adalah khawarij yang jidatnya hitam, la. Akan tetapi kebanyakan yang kita dapati karena juhud, kesungguhan mereka dalam mentadabburi, dalam tanda kutip, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengantarkan mereka sebagai orang yang semangat dalam melakukan amalan-amalan soleh. Akan tetapi apa yang ada di sisi mereka tidak sesuai dengan apa yang ada di sisi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Karena yang berkaitan dengan hal ini, khawati fillah ya ra'akumullah, mungkin telah sampai kepada kita semua hal-hal yang menunjukkan bahwasanya mereka kaum khawarij yang notabenenya sering mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi menunjukkan pikiran-pikiran mereka ini naqis. Pikiran-pikiran mereka ini kurang. Kenapa? Karena kaum muslimin berlomba-lomba menyambut Syahrul Quran, berlomba-lomba menyambut Syahrul Ramadan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sampai kepada bulan tersebut. Akan tetapi mereka kaum khawarij yang menunjukkan nukusi uqulihim, kurangnya akal-akal mereka, mereka berlomba-lomba untuk tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Mereka melakukan pengeboman bunuh diri 2 hari, 3 hari sebelum Ramadan. Padahal muslimin seluruhnya, muslimina qatibatan, sangat berharap untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Ini menunjukkan kurangnya akal mereka dan tidak sesuainya pemahaman mereka dengan para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasul, as-salaf, as-salih, mereka adalah orang-orang yang sebahagiannya selantiasa membasahi lisan-lisan mereka dengan doa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan yang berikutnya. Ini ucapan-ucapan atau doa-doa dari mereka para a'immatus salaf, yang tidak menunjukkan mereka sepemahaman, sejalan dengan apa yang ada di sisi para a'immatus as-salaf. Sehingga apa yang mereka amalkan untuk tidak mau bertemu dengan Ramadan jelas tidak sesuai dengan apa yang ada di sisi para salafus saleh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan keadaan mereka. Walaupun mereka adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim, akan tetapi bacaan-bacaan Al-Qur'an mereka ini la tajawazu hanajirahum, atau dalam riwayat lain la yujawizu hanajirahum, dengan atta dan dengan al-ya. Bahwasanya bacaan Al-Qur'an mereka tidak sampai kepada atau tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Jadi mereka sudah mentadabburi ayat, sudah melakukan tilawah, sudah melakukan qiraah, akan tetapi bacaan mereka tersangkut di mulut-mulut mereka, tidak masuk ke kerongkongan apalagi masuk ke hati-hati mereka. Al-qalbu yang dimiliki oleh mereka, orang-orang takfiriyun, orang-orang khawarij, kering, kerontang dari Al-Qur'anul Karim. Karena bacaan Al-Quran mereka tidak sampai kepada hati-hati mereka. Sesuai dengan sabda Nabi SAW. Bukan ucapan kita, tapi ucapan beliau SAW yang mengucapkan sesuatu, la yantiku anil hawa. Tidak mengeluarkan sebuah pernyataan, sebuah statement dari hawa nafsunya. Dan mereka lah, ini masuk kepada poin yang ketiga, yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW, walaupun mereka rajin dalam beramal soleh, walaupun mereka rajin dalam bertadabbur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang telah disifati oleh Nabi alaihi salatu wassalam syarrul qatla tahta adimis sama. sejelek-jelek bangkai yang terbunuh di muka bumi ini. Sehingga ikhwati fillah ya ra'akumullah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana seorang yang rajin dalam melakukan amalan saleh belum tentu dianggap oleh Allah Azza wa Jalla sebagai seorang yang beramal. Bisa jadi amalan-amalannya tersebut menjadi seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, habaan manthura, sebuah amalan yang diperumpamakan seperti debu yang berterbangan karena tidak berfaedah, tidak menjadi sesuatu tambahan pada timbangan-timbangan kebaikan dia. Karena target utama kita dalam melakukan amalan soleh, apakah itu sholat tahajud, sholat tarawih, berpuasa di bulan Ramadan, dan yang seterusnya dari amalan-amalan soleh yang banyak, tujuannya adalah agar menambah beratnya amalan kebaikan kita. Maka apa tujuannya untuk kita melakukan amalan soleh? Akan tetapi tidak menambah beratnya amalan kebaikan. Timbangan amalan kebaikan tetap ringan. Maka ini amalan-amalan soleh yang tidak diterima di sisi Allah wal'iyadu billah. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, tampilan secara zahir dalam hal mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tampilan secara zahir dalam mengikuti petunjuk-petunjuk atau wejangan-wejangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim adalah sebuah hal yang disyukuri. Akan tetapi kembali kepada poin utama, yaitu as-sarair, perkara-perkara yang berkaitan dengan hati-hati kita. Kita harus membenahi bagaimana hati-hati kita ini bisa terus dihiasi dengan amalan-amalan ketaatan, dan hati-hati kita ini bisa senantiasa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar pernyataan, bukan hanya sekedar ungkapan atau niat kita akan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kan, tapi juga harus sesuai, harus sejalan dengan realisasi dan praktek yang ada. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Maka apa yang kita sebutkan dari risalah atau sebuah bab yang telah dituliskan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan ini yang berkaitan dengan tadabbur Al-Quran, semoga menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak hanya menyibukkan diri-diri kita dengan tilawah, tidak hanya menyibukkan diri-diri kita dengan qiraah, membaca Al-Quranul Karim, akan tetapi kita harus memacu diri kita untuk bisa memahami ayat per ayat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita dalam wahyu-wahyunya yang telah ternukil di dalam Al-Quranul Karim, yang semua itu telah kita ambil pelajarannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam majlis kali ini untuk mengisi kekosongan yang ada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.